Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Baik, insyaallah kita masuk kepada pembahasan salat Jumat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun, pasal, itu pasal sebagaimana tadi disebutkan yang membahas tentang sholat Jumat. Qala rahimahullah talzamul jumu'atu kulla muslimin mukallafin dhakarin hurrin mustawtinin bibina. Siapa sih yang wajib untuk hadir sholat Jumat? Jadi kita pertama membahas adalah orang-orang yang memang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Syarat-syaratnya ada beberapa. Yang pertama itu adalah muslim. Sehingga bagi orang kafir tentu enggak wajib untuk sholat Jumat. Dan ini bisa difahami insyaallah. Yang kedua itu adalah mukallaf. Apa mukallaf? Mukallaf itu siapa sih? Mukallaf siapa? Akil balig. Akil balig. Jadi kalau anak kecil wajib enggak salat Jumat? Misalnya dia belum balig. Anak SD misalnya, anak SD kelas 3. Dia enggak wajib salat Jumat. Dia enggak wajib salat Jumat. Yang wajib itu adalah yang mukallaf, akil balig. Jadi akil berarti kalau misalnya dia ghairu akil, misalnya majnun, orang gila, enggak wajib hadir. Kalau dia juga masih kecil belum balig, dia juga enggak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, dzakarin, laki-laki. Perempuan wajib enggak sholat Jumat? Tapi kalau hadir boleh. Nah, enggak. Setelah laki-laki yang ketiga, yang keempat itu adalah hur, bukan budak. Bukan budak. Dan yang kelima, ini adalah kata penulis rahimahullah ta'ala, mustautinin bibina. Kemarin kita udah bahas bahwa jenis tempat dalam safar itu ada tiga. Yang pertama itu adalah darul istiqan atau tempat asal, kemudian darus safar, tempat safar, dan yang ketiga adalah darul iqamah, tempat mukim. Nah, di syarat yang kelima di sini disebutkan bahwa yang wajib sholat Jumat itu adalah mustautin, artinya dia lagi di tempat asalnya. Lagi di tempat asal. Biasanya tempat asal ini, gimana cara nentuinnya? Yang di situ dia punya keluarga. Keluarganya siapa? Keluarga jauh apa keluarga dekat? Keluarga dekat. Misalnya contoh anak istri. Di mana anak istrinya tinggal? Ya kalau misalnya ya ini laki-laki. Di mana anak istrinya tinggal? Maka disitulah dia tempat asalnya. Ya kalau misalnya belum nikah berarti misalnya masih sama tinggal sama orang tua. Gitu. Nah, sehingga di sini lagi di tempat asal, dia berarti bukan musafir, dia juga bukan lagi mukim untuk beberapa waktu, tapi ini emang adalah tempatnya dia. Ini adalah tempatnya dia, lagi di tempat asal, bibinain, dan dia tinggal di dalam bangunan. Di dalam bangunan. Dia punya rumah gitu misalnya. Artinya dia bukan tinggal di padang pasir atau tinggal di kemah atau nggak punya rumah misalnya di kolong jembatan atau segala macam, maka yang wajib hadir sholat Jumat itu adalah mustautinin, dia lagi di tempat asal, bibinain, dan dia tinggal di dalam bangunan. Artinya nggak pindah-pindah, nggak digusur gitu. Hari ini tinggal di sini, besok di sini, besoknya lagi ya ini rumah saya pak, di sini terus begitu. Maka kapan lima-limanya ini terpenuhi, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa man shalla dhuhra mimman 'alaihi al-jum'atu qabla al-imam lam tasih. Kalau ada orang yang dia wajib sholat Jumat, tapi dia malah sholat zuhur. Kalau ada orang yang dia wajib sholat Jumat, kemudian dia malah sholat zuhur sebelum imam, artinya sebelum imam ini selesai sholat Jumat, maka sholat zuhurnya gak sah. Kayak contohnya, misalnya kita sholat Jumat, dari jam berapa tuh sholat Jumat? Sholat Jumat misalnya dari jam 12, taruh sampai jam 1 deh. Jam 1. Ada si Budi. Si Budi ini muslim, mukallaf, laki-laki, bukan budak. Ya dia lagi di rumahnya, di tempat asal. Dia bilang, aduh, males gue sholat Jumat. Gue sholat duhur aja deh. Dia sholat duhur misalnya jam 12 lewat 5. Adzan Jumat kedengeran kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah udah, duhur aja. Khotibnya lama, jam 1 nih. Lama khotibnya, anda sholat duhur aja. Sholat duhur aja 12 lewat 5, maka sholat duhurnya gak sah. Sholat duhurnya gak sah. Kalau nanti dia sholat duhurnya jam setengah 2, sah gak? Sah. Dosa gak? Dosa. Gitu. Jadi kalau qoblal imam, dia gak sah. Kenapa? Yang wajib bagi dia adalah sholat Jumat. Meninggalkan kewajiban, berarti itu adalah dosa. Wa illa sahat. Tapi kalau misalnya imam udah selesai, ya kan? Udah selesai nih, jam setengah 2, sah sholat duhurnya, ya tetapi dengan kalau misalnya meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja tanpa udzur, maka tentunya ini adalah dosa. Tapi kalau misalnya ada udzur, nah ini beda lagi. Kalau ada udzur sekalipun, maka harus diperhatikan waktunya. Harus diperhatikan waktunya. Wa illa al-afdhal ba'dah. Maka yang dilakukan itu adalah setelah pelaksanaan sholat Jumat. Wa haruma safaru man talzamuhu ba'da zawal. Nah, terus yang pembahasan selanjutnya itu adalah tentang pembahasan safar di hari Jumat. Safar di hari Jumat. Dia orang, ada orang si Budi lagi nih. Dia harus melaksanakan sholat Jumat. Muslim, mukallaf, laki-laki, bukan budak, mustautinin bibina. Dan dia juga lagi di tempat asal, lagi di rumahnya. Dia bilang, dia mau safar di hari Jumat. Maka yang seperti ini, kalau dia mau safar setelah masuk waktu zuhur, Kalau udah masuk waktu zuhur, haram safarnya. Haram untuk memulai safar. Jadi kayaknya misalnya kita udah ngerencanain safar nih. Oh ya besok mau safar ke Bandung. Hari apa tuh? Hari Jumat. Loh antum gak sholat Jumat? Ya enggak lah kan kita safar. Gitu kan kita safar. Gak sengaja bu. Gitu. Ternyata ngaret. Harusnya dia berangkatnya misalnya jam 8, ternyata ngaret sampai kedengeran azan zuhur. Udah masuk waktu zuhur dia bilang, "Ayo berangkat." Ah, ini enggak boleh. Harus sholat dulu baru berangkat. Jadi, yang haramnya itu adalah melaksanakan perjalanannya. melaksanakan perjalanannya. Jadi kalau misalnya udah masuk waktu Jumat dan dia adalah orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, dia harus sholat Jumat dulu, baru setelah itu dia berangkat berangkat safar. Kalau sebelum zuhur gimana? Kalau sebelum zuhur, kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa kuriha qoblah, maka hukumnya adalah makruh. Waduh Ustaz, kalau misalnya makruh berarti gak boleh, apa? Berarti makruh gitu misalnya kita mau safar jalan hari Jumat jam 8 pagi atau abis subuh gitu, makruh Ustaz. Makruh, kecuali di sini disebutin oleh penulis rahimahullah ta'ala, ma lam ya'ti biha fi tariqihi au yakhaffau tarufqah. Satu, sholat Jumatnya ntar di jalan. Nanti sholatnya itu di jalan. Ya kalau dari sini ke Bandung, di rest area kilometer berapa tuh? Ada masjid gede. Dia bilang, ntar kita sholat Jumat di situ aja. Atau enggak misalnya mau kemana, ya alhamdulillah masjid-masjid kaum muslimin banyak. Mampir untuk sholat Jumat, walaupun berangkatnya jam 8, jam 9, jam 10, nanti mampir di tengah perjalanan untuk sholat Jumat, maka yang kayak begini enggak makruh. Selama dia berencana untuk sholat Jumat di jalannya. Atau, yang kedua, dia takut fauta rufqah, takut kehilangan. Kehilangan, ya misalnya, ya bisa dibilang kehilangan rizki lah. Dalam tanda kutip. Takut kehilangan ini bisa misalnya takut kehilangan tiket pesawat angus. Karena kan kita gak bisa nunggu pesawat, Pak Pilot tunggu duluin, gak bisa. Jadwalnya kalau udah berangkat, berangkat deh. Gak bisa kita bilang pilotnya tungguin saya mau Jumatan dulu. Kalau misalnya dia mau Jumatan, tiketnya angus gak? Angus. Gak bisa dia bilang, Pak saya kan sholat Jumat. Tuh Garuda Indonesia gak bakal iniin. Oh kalau sholat Jumat ntar aneh refund. Gak ada. Gitu. Maka kayak kehilangan kayak begini, dia boleh. Ya udah, ya bagaimana saat pesawatannya jam 12 lewat 5. Ya berarti kayak gini, ya ikut pesawatnya, ya ya udah, berarti ntar diganti zuhur. Diganti zuhur. Atau takut kehilangan, misalnya dia harus buru-buru dagang. Kalau nggak dagang, wah akan berabe urusan dapurnya. Wah kalau nggak ini buru-buru aneh. Harus ngambil dagangan di sana, buat dagang ntar sore. Maka yang kayak begini, dalam safar dia mulainya sebelum zuhur, maka dengan adanya dua keadaan ini, dia mau sholat di tengah jalan, atau kalau misalnya nggak sholat, dia takut akan kehilangan bagian dari rizkinya, atau dari bekalnya, maka yang seperti ini, makruhnya itu hilang. Makruhnya itu hilang. Yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa syurita li sihhatiha, syarat-syarat sah sholat Jumat. Syarat-syarat sholat Jumat. Sholat Jumat biar dibilang sah, maka ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu adalah al-waqt, waktu. Yang pertama itu adalah waktu. Kapan waktunya? Wa huwa awwalu waqtil 'id ila akhiri waqtidh dhuhur. Waktu salat Jumat itu adalah dari, jadi kita harus tahu dulu bahwa salat Jumat itu berbeda dari salat zuhur. Kalau salat zuhur ya waktunya tersendiri. Sholat Jumat karena berbeda dari sholat duhur, maka dia juga punya waktu tersendiri. memiliki waktu tersendiri. Kapan waktunya sholat Jumat? Wahuwa awal waktu Id, dari awal waktu sholat Id. Jam berapa nih awal waktu sholat Id? Jam? Iya. Yeah. Waktu kalau udah syuruk, tunggu 15 menit. Nah, itu dia awal masuk waktu sholat Id. Jadi taruh deh misalnya jam 6.30 gitu ya. Sampai keluar waktu zuhur. Atau enggak akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur. Jadi kalau sholat Jumat sebelum masuk waktu sholat zuhur, boleh apa enggak? Boleh. Nabi SAW pernah melakukannya. Hadisnya ada beberapa bahwa Nabi SAW selesai sholat zuhur, selesai sholat Jumat sebelum sholat zuhur. Sebelum masuk waktu sholat zuhur. Jadi udah selesai. Gitu. Abu Bakar pernah sholat Jumat sebelum masuk waktu zuhur. Umar pernah sholat Jumat sebelum masuk waktu zuhur. Uthman pernah sholat Jumat sebelum masuk waktu zuhur. Maka Khulafa Ar-Rashidin itu pernah sholat Jumat sebelum masuk waktu zuhur. Menunjukkan bahwa sholat Jumat itu gak harus nunggu waktu zuhur. Sebelumnya itu pun bisa. Sebelumnya itu pun bisa. Yang afdol ya, tunggu, diakhirkan sampai masuk waktu zuhur. Jadi yang pertama itu adalah syarat sah sholat Jumat dilaksanakan dalam waktunya. Kalau udah masuk sholat asar, waktu asar, kemudian dia mau sholat Jumat, berarti bisa nggak? Nggak bisa. Jadi yang pertama tentang masalah waktu. Yang kedua, kata penulis rahimahullah ta'ala, ila akhiri waktu zuhur. Waktunya sampai akhir waktu zuhur. Fa in kharaja qabla tahrimah sallu zuhran wa illa jum'ah. Ya, masih waktu berarti. Kalau misalnya dapat takbiratul ihram. Takbiratul ihram misalnya 5 menit sebelum waktu asar. Atau enggak 3 menit deh biar pendek, biar ini. 3 menit lagi waktu asar nih. Alhamdulillah dia masih dapat Allahu Akbar takbir salat Jumat, takbiratul ihram. Nah, kalau kayak begini dia salat apa nih? Jumat apa zuhur? Masih dalam waktu loh. Masih dalam waktu. Kan kemarin kita udah sebutin kan bahwa barang siapa yang mendapatkan takbiratul ihram berarti dia mendapatkan salat. Jadi kalau Jumat, barang siapa yang mendapatkan takbiratul ihram di waktu Jumat berarti dia salat Jumat. Berarti dia salat Jumat. Barang siapa yang mendapatkan takbiratul ihram di waktu Jumat berarti dia salat Jumat. Kalau di luar waktu berarti dia sholat zuhur. Makanya di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, fa in kharaja qabla tahrimah, kalau misalnya waktunya itu keluar sebelum dia dapat ini, setelah apa ya? Fa in kharaja qabla tahrimah, kalau misalnya waktunya itu udah keluar sedangkan dia belum dapat takbiratul ihram, sholat zuhur. Wa illa jum'ah. Tapi kalau masih dalam waktu, maka dia adalah melaksanakan sholat Jumat. Jadi masalah waktu jelas ya. Yang kedua. Syarat yang berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa huduru arba'ina bil imam min ahli wujubiha. Yang hadir berapa? Yang hadir minimum itu 40 orang. Orangnya ini siapa nih? Orangnya ini adalah min ahli wujubiha, dari orang yang memang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang itu tadi, yang lima tadi. Muslim, mukallaf, zakar, laki-laki, hur, bukan budak, dan mustautinin, bibina. Maka orang, 40 orang dari orang yang wajib sholat Jumat, harus hadir 40 orang. Dan hadis-hadis tentang 40 orang ini banyak. Dan asar-asar atau riwayat-riwayat dari sahabat juga menunjukkan hal yang demikian, bahwa sholat Jumat minimumnya yang hadir itu adalah 40 orang dari yang wajib. Sehingga yang hadir itu bukan cuma sekedar musafir, orang yang mampir. Enggak, yang hadir itu adalah orang yang memang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat yang memenuhi 5 syarat tadi. وحضور 40 الإمام يعني وجوبها فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة. Kalau misalnya ini orangnya, waduh, dikit banget. Orangnya dikit banget. Di tengah-tengah kurang dari 40. Di tengah-tengah kurang dari 40. Jadi udah khutbah kedua nih. Udah khutbah kedua. Ya kan? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Tiba-tiba ada 10 orang keluar. Jadi 30 orang. Ya kan? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaitukum la'allakum tatadzakkarun wa dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Pas dibilang imamnya gini, si khatibnya bilang wa aqimus shalah, yuk qomat, 10 orang keluar. Entah kenapa. Jadi yang hadir tinggal 30. Memenuhi syarat enggak? Enggak memenuhi syarat, si imam langsung bilang, afwan, kita sholat zuhur. Kita sholat zuhur. Kita sholat zuhur. Ya kan? Terus imam bilang, istaqimu wa itadilu, mohon diluruskan shafnya, apa segala macam. Masuk lagi 10 orang. Balik lagi dia, jadi 40. Imamnya gimana? Imamnya bilang, alhamdulillah, balik lagi dia, kita sholat Jumat. Ini cuma sebagai gambaran fikih aja. Karena yang kayak begini jarang terjadi di kenyataan. Ini cuma sebagai gambaran fikih bahwa 40 orang ini adalah syarat. Jadi ini gambarannya bahwa 40 orang ini adalah syarat. Ya, hampir enggak bisa ditemukan lah ya kasus yang kayak tadi. Alhamdulillah. Baik. Kemudian setelah hal tersebut disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, ista'nafu jumu'ah in amkana. Kalau emang bisa digenapin ke 40, ya berarti sholat Jumat. Wa illa zuhro. Tapi kalau misalnya kurang, maka dia sholat zuhur sebagaimana tadi udah disebutkan kasusnya. Wa man adroka ma'al imam ya raka'ah atammaha jumu'ah. Nah sekarang, yang masbuk, yang masbuk, tiga permasalahan si masbuk. Si masbuk, biar dia dapat sholat Jumat, sah sholat Jumatnya, maka kata penulis rahimahullah ta'ala, وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً, dapat satu rokaat penuh. Nah, ini merupakan syarat nih. Satu rokaat penuh. Dapat satu rokaat penuh berarti harus mulainya minimal pas ruku. Ya kalau pas ruku berarti udah dapat. Kalau dari takbir mah udah pasti dapat, Bu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi satu rokaat penuh artinya dia dapat setidaknya rukuknya si imam. Kalau dapat rukuknya imam, baik di rokaat satu ataupun rokaat kedua, dia berarti si masbuk ini sholatnya sholat Jumat. Kalau misal dia udah masuk rokaat kedua, imamnya udah sujud, dia sholat apa? Kenapa sholat zuhur? Syarat-syaratnya gak terpenuhi. Gak dapat satu rokaat berarti syarat-syaratnya gak terpenuhi. Kalau gak terpenuhi syarat-syarat sholat Jumat, berarti dia sholatnya sholat zuhur. Begitu. Jadi kalau masbuk, kalau misalnya mau dapetin sholat Jumat, dia harus mendapatkan satu rokaat penuh dari imam, yaitu masuk dalam imam, setidaknya itu dalam keadaan masih dalam keadaan ruku. Ya kalau misalnya kurang dari itu, masih dapat takbir, masih dapat fatihah, maka ini tentu lebih jelas lagi. Yang keempat, syaratnya itu adalah taqdimu khutbatain. Ada dua khutbah. Nah, kita masuk permasalahan fikih tentang khutbah Jumat. Baik yang laki-laki, maupun yang perempuan, nanti kalau punya anak laki-laki diajarin. Diajarin bahwa khutbah Jumat itu ada dua. Isinya apa? Disebutin sama penulis rahimahullah ta'ala. Min syartihima. Dua khutbah ini ada syarat-syaratnya lagi. Jadi syarat sholat Jumatnya ada. Di antara syarat sholat Jumat itu adalah dua khutbah. Dua khutbah ini punya syarat. Kalau khutbahnya tidak memenuhi syarat, berarti khutbahnya tidak sah, sholat Jumatnya enggak sah. Jadi penting syarat-syarat khutbah Jumat. Kata penulis rahimahullah ta'ala, yang pertama waktu, jelas. Yang pertama itu adalah waktu. Waktu khutbah Jumat sebelum adzan atau setelah adzan? Setelah adzan. Kalau sebelum adzan itu sih ceramah kali, Ustaz. Ceramah doang, bukan masuk dalam rangkaian sholat Jumat. Tapi kalau misalnya dia udah naik mimbar, terus habis itu adzan, baru dia di situ khutbah, ah ini dia waktunya. Waktu khutbah Jumat. Kemudian yang berikutnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, dari syarat-syarat khutbah, itu adalah, mana sih, khutbatain min syaratil waqt. Yang kedua adalah, wahamdulillah. Ada pujian-pujian bagi Allah. Minimalnya ada alhamdulillah. Yang ketiga, wassalatu ala rasulihi alaihi salatu wassalam. Ada sholawat. Kemarin sempat heboh, ada pejabat ngasih khutbah Jumat, kagak baca sholawat. Orang-orang yang hadir, ya ada ustadz-ustadznya juga yang hadir. Pas ustadz-ustadznya lagi perhatiin, ini khutbah kagak ada sholawatnya sama sekali. Khutbah nggak pakai sholawat, ya kagak sah khutbahnya, nggak sah khutbahnya, sholat Jumatnya juga nggak memenuhi syarat. Jadi harus ada sholawatnya. Minimumnya apa? Minimumnya ada Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harus ada setidaknya. Atau ketika misalnya kita sebut Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ah itu udah minimal tuh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah ini sudah masuk dalam bentuk sholawat. Tapi harus ada. Jadi kalau misalnya khutbah Jum'at isinya tentang ekonomi, isinya tentang perkembangan pembangunan, tanpa ada solawatnya sama sekali, ya abis mau ngapain gitu? Kan nggak mungkin perkembangan ekonomi apa segala macam, inflasi sekian persen, terus tiba-tiba ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rada kurang nyambung. Ya bisa aja kalau disambung-sambungin, tapi kalau misalnya ini biasanya nggak nyambung, sehingga dia nggak bersolawat sama sekali, khutbahnya nggak sah. Sholat Jumatnya juga tidak memenuhi syarat. Jadi harus ada sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat itu adalah waqiraatu ayatin, baca satu ayat. Apa aja ayatnya? Ya kan? Misalnya apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu udah satu ayat. Jadi dia harus ada ayatnya. Minimalnya itu adalah satu ayat. Kemudian yang berikutnya itu adalah wa hudurul adadil mu'tar. yang hadir juga 40 orang. Jadi sama, sholatnya harus 40, khutbahnya juga harus 40, orangnya itu adalah min ahli wujubiha, dari orang-orang yang memang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, ketika khutbah juga sama. Ketika khutbah juga sama, bahwa ketika khutbah udah berlangsung, itu 40 orang setidaknya udah ada di depan si khatib. Kemudian yang berikutnya, itu adalah waraf us-sawti biqadri isma'ih. Sholat Jumat suaranya itu dengan mengangkat suara. Yang ke 1, 2, 3, 4. Syarat yang kelima dari khutbah itu adalah ada suaranya. Terdengar suara si khatib. Suara khutbah. Artinya kalau khutbah itu gak boleh bisik-bisik. Kalau misalnya dia bisik-bisik, ya kan? Nah, ini nggak bisa. Harus terdengar. Bi qadri isma'ih. Sehingga hadirinnya itu bisa mendengar. Bisa mendengar. Ustaz, kalau suaranya sih terdengar, tapi memang nggak lantang, kecil, atau mungkin nggak gede gitu, nggak besar gitu suaranya. Maka nggak apa-apa. Yang penting jangan bisik-bisik. Jangan bisik-bisik atau sir. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu harus dilaksanakan dengan jahr. Ada suaranya. Kemudian yang terakhir, 6, itu adalah niat. Niat khutbah, si khatibnya. Yang ketujuh adalah, wal wasiyatu bitaqwallah. Ada wasiat takwa. Ada wasiat takwa. Makanya kita jangan bingung kalau misalnya tiap khutbah Jumat, kenapa si khatib selalu bilang bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid mana-mana semuanya ada wasiat tentang takwa ketika lagi khutbah. Kenapa? Emang merupakan syarat. Jadi bukan gara-gara si khatib gak punya tema lain, enggak. Kenapa ya si khatib tiap ini semuanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh ya memang syarat khutbah Jumat harus ada penyebutan wasiat tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata beliau rahimahullah taala, wala yata'ayyan lafdhuha. Nah, wasiat takwa ini enggak harus dengan kalimat persis gitu. Kalimatnya mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus ada kata-kata takwa. Kalau misalnya ada diganti kalimat misalnya mari kita jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini juga udah mewakili. Jangan maksiat. Yuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini sudah wasiat takwa. Jadi enggak harus kalimatnya persis, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak harus. Di mana selama kalimatnya itu bisa difahami bahwa itu bagian dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup. Kayak contoh misalnya, janganlah kita berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya akan lebih baik kalau misalnya diperjelas. Misalnya diperjelas, jangan berbuat kesyirikan karena kesyirikan itu adalah menghancurkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kayak gini lebih baik. Tapi secara syarat khutbah, selama ada penyebutan-penyebutan tentang takwa atau yang semakna, maka ini sudah mencukupi. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah taala tentang khutbah, wa antakuna mimman yasih an ya'umma fiha la mimman yatawalla as-salah. Yang kedelapan, si khatibnya sendiri dia memang merupakan orang yang wajib sholat Jumat. Siapa yang wajib sholat Jumat? Muslim, mukallaf, dzakar, hur, mustautinin, bibina. Gitu. Jadi si khatibnya ini misalnya dia bukan musafir. Artinya lima syarat yang tadi itu, muslim, mukallaf, laki-laki, bukan budak, dan dia di tempat asalnya dan dia ada rumah di situ, harus terpenuhi. Jadi kalau misalnya si khatib itu adalah dia musafir, si khatibnya musafir, maka tidak memenuhi syarat. Khatib kalau musafir, jangan. Yang khatib itu adalah yang tinggal di situ, yang memang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Di sini kata beliau rahimahullah taala, la mimman yatawalla shalah. Khatib sama imam boleh beda, enggak harus sama. Khatib sama imam boleh beda. Boleh beda. Jadi khatib dan imam enggak harus sama. Kalau misalnya si khatib habis khutbah dua kali suaranya serak, terus dia bilang, "Afwan, aneh udah enggak enak tenggorokan, tolong imamnya yang lain." Nah, ini enggak apa-apa. Enggak mesti si khatib, yang khatib berarti yang mimpin salat. Enggak mesti. Dan itu bukan syarat. Sehingga syarat-syarat khutbah, waktu satu, adanya pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca satu ayat, hadirnya 40 orang, terdengar suara. Setelah terdengar suara, ini 6 apa nih? Niat. Sampai susah baca tulisan sendiri. Niat. Yang keenam niat. Yang ketujuh ada wasiat takwa. Yang kedelapan si khotibnya itu adalah memang dari orang yang memang wajib melaksanakan sholat Jumat. Berarti dia itu muslim, mukallaf, laki-laki, bukan budak. Dan dia memang di tempat asalnya ada rumah di situ. Maka dengan demikian khutbah Jumatnya sah. Satu lagi insya Allah kita bahas tentang sunnah-sunnah khutbah. Yang disunahkan dalam khutbah, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, وَتُسَنُّ الْخُطْبَةُ عَلَى مِنْبَرٍ أَوْ مَوْضِئٍ عَالٍ. Sunnah-sunnah khutbah. Sunnah-sunnah khutbah Jumat. Satu, dilakukan di atas mimbar. Dilakukan di atas mimbar. Dilakukan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Tempat tinggi. Supaya orang itu bisa ngelihat. Supaya orang itu bisa ngelihat si khatib. Sunnah. Yang kedua, wassalamul khatib idza kharaja wa idza aqbala alaihim. Si khatib mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Khatib mengucapkan salam ada dua tempat. Yang pertama, ketika dia masuk masjid. Masuk masjid, dia ucapin salam. Kepada siapa? Ya kepada marbot, orang-orang yang diketemuin di masjid. Nah, ini merupakan keumuman salam sesama kaum muslimin. Jadi dia masuk masjid, assalamualaikum pak, antum khatib? Iya insyaallah. Dia udah ngucapin salam, assalamualaikum, sehat pak, alhamdulillah, gimana, segala macam sehat, oke. Nah, ini ketika dia masuk masjid, dia ngucapin salam. Yang kedua, yang sunnah, idza aqbala alaihim, ketika dia udah naik mimbar. Ketika sudah naik mimbar. Ketika naik mimbar, naik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia, si muadzin, adzana yu'adzin. Oke. Maka si muadzin baru mengumandangkan adzan. Adzana muadzinun. Kemudian, jadi ini mengucapkan salam dari si khatib. Dari si khatib. Ada dua tempat dan ini hukumnya sunnah-sunnah, yaitu ketika masuk dalam masjid dan juga ketika mulai naik mimbar di awal mulanya. Jadi kalau misalnya si khatib nggak pakai salam, ya kan, dia langsung duduk nggak pakai salam, terus dia bilang adzan, sah nggak sholat khutbahnya? Sah, karena salamnya ini cuma sunnah, Tapi jarang sekali khatib yang tiba-tiba masuk tanpa salam, terus tiba-tiba si muadzinnya mengumandangkan adzan. Biasanya dia naik mimbar dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru si muadzin berdiri mengumandangkan adzan salat Jumat. Kemudian yang ketiga merupakan sunnah-sunnah dalam khutbah Jumat, itu adalah wajulusuhu ila faraghil adzan bainahuma qalilan, duduk di antara dua adzan. Duduk sebentar di antara dua adzan. Di antara dua adzan. Jadi duduk sebentarnya di antara dua adzan ini hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau si khatib kagak duduk gimana? Jadi dia berdiri doang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Gimana tuh khutbahnya? Dia enggak duduk. Enggak duduk, Bu. Katanya dua khutbah. Nih. Dua khutbah. Habis khutbah pertama kan biasanya aqulu qawli hadza gitu kan? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu wal ghafur rahim. Dia tetap diri, enggak duduk. Kemudian dia mulai lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Gimana itu, Bu? Duduknya sunnah. Tapi harus tetap ada dua khutbah. Sehingga khutbahnya itu yang penting ada pemisahan. Yang penting ada pemisahan. Pemisahannya itu dengan waktu. Itu. Ada jeda dan khutbah berikutnya ada alhamdulillah lagi. Nah, itu udah terhitung dua khutbah. Adapun duduk di antara dua khutbah tersebut, maka ini sunnah. Jadi abis aku luka ulihada, wastagfirullah li wasaril muslimi, kemudian dia duduk sebentar, baru dia bangun, diri lagi, orang-orang tahu, oh ini khutbah kedua. Soalnya kalau dia gak duduk, takutnya si makmum bingung. Loh, ini cuma satu khutbahnya. Apalagi yang kagak bisa bahasa Arab. Udah makin bingung dia. Ini khutbah pertama kok udah ada Allahumma gfiril muslimina wal muslimat. Habis itu waqimus shalah. Wah, satu khutbah udah langsung komat aja. Enggak, sebenarnya dia dua, udah dipisah. Cuma antum mungkin enggak. Tapi kembali ke permasalahan bahwa duduk di antara dua khutbah itu hukumnya adalah sunnah. Dan juga yang sunnah ini adalah ila faraghil adzan, setelah adzan. Maksudnya setelah adzan, ketika adzan berkumandang. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia duduk. Jangan si muadzinnya lagi adzan, antum juga diri. Ya kan? Yang kayak begini enggak. Yang sunnahnya itu adalah kalau si muadzin lagi adzan, si khatib duduk. Jadi duduknya si khatib itu ada dua. Yang pertama di antara dua khutbah, dua khutbah di sini kok dua adzan. Dua khutbah. Duduk sebentar di antara dua khutbah dan duduk ketika adzan. Dan juga duduk ketika adzan. Wal khutbatu qa'iman mu'tamidan ala sayfin aw asa qasidan tilqa'ah. Nah, yang keempat sunnah dalam khutbah itu adalah khutbah itu dilakukan dengan berdiri. Jadi kalau si khatibnya duduk, gak masalah. Tetapi sunnahnya itu adalah khutbah itu dilakukan berdiri. Berdirinya, ada sunnah berikutnya, itu dengan memegang pedang atau tongkat. Jadi kalau misalnya lihat ada khatib sholat Jumat pakai bawa-bawa tongkat, ah itu emang sunnah. Emang sunnah. Yang sunnahnya itu tongkatnya atau pedangnya itu ditaruh di kiri. Di kiri begini. Pedang kalau emang keadaan lagi perang. Kalau keadaan lagi kagak perang, antum jangan bawa pedang ke masjid. Ganti tongkat. Gitu, ganti tongkat. Jadi di sini dia. Tongkatnya di sini. Tongkat biasanya ada tuh di sebelah mimbar, tongkatnya di sini. Atau pedang begini. Berdiri dia mu'tamidan. Jadi tongkatnya dia di sini sebagai bantuan untuk bersandar. Bisa tongkat, bisa pedang. Sebagian besar khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai tongkat. Tapi kalau misalnya lagi keadaan perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti tongkat dengan pedang. Yang berikutnya kata penulis rahimahullah taala, itu adalah qasidan tilqaah, ngadepnya itu ke depan. Menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Jadi emang kaku gitu. Dia gini. Innal hamdalillah. Tongkatnya di sini kan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dia ke depan. Bahkan sebagian ulama bilang kalau bisa enggak usah nengok-nengok. Gitu. Kalau bisa enggak usah nengok-nengok. Tapi kalau misalnya nengoknya cuma sedikit kiri dan kanan, maka ini enggak masalah. Yang masalah itu kalau sampai badannya begini. Ya kan? Jadi dia khutbahnya ke situ. Innal hamdalillah. Nahmadu lu. Depannya sini soalnya. Jangan. Sunnahnya itu ngadep ke depan. Ngadep ke depan. Audiensnya di sini ini merupakan arah utama gitu. Arah utama. Jadi jangan begini. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak sunnah. Gitu. Enggak mengikuti sunnah. Kenapa badannya udah gitu, ngomongnya ke sana? Yang sunnah itu adalah dia kaku ngadep ke depan, yaitu ke para hadirin. Kalau ngadep kiri kanan begini, maka insya Allah nggak masalah. Tapi kalau udah sampai gini, terus ke kiri makanannya pakai lama ditahan, jadi gini balik lagi, jadi gini. Yang ke depan justru dianya jarang, maka yang kayak gini menyelisihi sunnah. Yang sunnah itu adalah qasid dan tilqa'ah. Dia menghadap ke depan. Jadi memang ini bukan pidato. Ini khutbah Jumat. Ini khutbah Jumat. Dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah khutbahnya itu menghadap ke depan. Kemudian yang berikutnya dari sunnah-sunnah khutbah itu adalah wa taqsiruhuma wa tsaniyatu akthar. Pendek, ringkas. Jadi khutbah Jumat jangan panjang-panjang. Kalau bisa cuma, ya kalau ana biasanya khutbah Jumat itu sekitar 11-12 menit lah. 11 atau 12 menit, nah itu udah cukup. 11 atau 12. Ya kalau misalnya mau pendek lagi pun gak masalah, selama pesannya itu sampai. Selama pesannya sampai, maka alhamdulillah. Khutbah yang pertama sama khutbah yang kedua harus jauh lebih pendek daripada yang pertama. Jadi jangan panjang-panjang. Terkadang ada orang yang khutbahnya Masya Allah sampai setengah jam, 40 menit. Udah pesannya gak sampai, hadirin gedek. Banyak mudaratnya. Jadi mendingan pendek aja. Pendek, hadirinnya kena, pesannya sampai. Udah, waqimus shalah, udah, langsung kayak begitu. Jadi orang juga tahu. Wah, si Fadil nih khutbahnya pendek banget. Dia datang gitu. Alhamdulillah. Dia datang sebelum dia ngantuk, kita udah selesai. Udah selesai. Oh, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu pesan khutbah hari ini. Enggak apa-apa, alhamdulillah ada yang nyangkut. Dibanding kalau misalnya dia udah ngantuk, yang kemarin tadi disebutin udah bubar semua. Aduh, kapan ya gitu. Apalagi kalau misalnya di depannya si khatib udah bilang, kita hari ini akan membahas tentang 8 wasiat Nabi SAW. Yang dihitung tuh angkanya tuh. Yang pertama, waduh pertama 7 lagi. Yang kelima, ya Allah sisa 3. Yang kayak begini banyak mudaratnya. Jadi kalau kita jadi khatib, diperpendek. Khutbah pertama sama khutbah kedua, maka khutbah kedua harus jauh lebih ringkas. Jadi kalau misalnya kita mau khutbah, diperhatikan. Oh yang kayak gini di khutbah pertama, khutbah kedua, ya paling cuma review dikit, doa, selesai. Gitu. Dan ini merupakan sunnah, yaitu memperpendek khutbah. Kemudian yang berikutnya, sunnah khutbah itu adalah waddu'a lil muslimin, mendoakan kaum muslimin. Makanya khatib-khatib selalu bilang Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Ini merupakan sunnah dalam khutbah. Wa ubih li muayyan kasultan, atau juga boleh mendoakan as-sultan, yaitu penguasa. Tentunya yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kita doain. Misalnya siapa? Ya kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini kalau ini doain yang panjang enggak apa-apa. Ya Allah, lindungilah khalifah kami, pelindung kaum muslimin, pelaksana syariat Allah Subhanahu wa taala, lancarkanlah segala urusannya, mudahkanlah anak-anaknya segala macam. Nah, ini enggak masalah. Kita doain yang baik-baik bagi pemimpin yang memang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kesultan. Maka dengan demikian ini merupakan sunnah khutbah. Yang ke-8, doa kepada kaum muslimin. Kalau kepada kaum muslimin enggak disebutin satu-satu. Pak Budi, Pak RT, Bu ini, Bu, enggak disebutin dalam doanya. Cuma bilang Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat. Jadi enggak disebutin satu-satu. Kalau mau disebutin nama, maka syaratnya itu adalah tadi sultan, dia itu penguasa yang tentunya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dia enggak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya kita doain hidayah. Kita doain hidayah dan enggak doain yang macam-macam. Dan yang terakhir yang ke-9 ini mendoakan sultan, sebagian para salaf itu enggak suka. Sebagian para salaf tidak suka menyebut nama gitu. Udah deh enggak usah pakai as-sultan, udah firul muslimin wal muslimat udah cukup insyaallah. Kurang disukai yang ke-9. Tapi enggak apa-apa ya, karena disebutkan oleh penulis, maka kita juga sebutkan sebagai amanah ilmiah. Baik, dengan demikian insyaallah kita masuk pada pelaksanaan sholat Jumat pada pertemuan berikutnya insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan. Tafadhol.